Jadi jadikan sahabat dia sebagai mahram atau sebagai pendamping, maka itu adalah keluar dari jalur syar'i yang ada. Yang bisa kita lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahluwannar rajulu bi imra'atin illa wa ma'a mahramin, kata Rasulullah. Jangan sampai ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Yang kecuali dengan mahramnya. Dan itu adalah pengecualian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa kita luaskan, apalagi masalah murabit sekarang sudah luas. Jadi ada seorang ikhwan yang menikah, orang tuanya setuju, yang ikhwannya setuju, orang-orang soleh, hanya karena murabitnya enggak setuju kemudian enggak jadi menikah. Apa-apaan? Jadi mana yang lebih kuat antara wali? Jadi mana yang lebih kuat antara wali? Sang ayah sudah setuju, akhwatnya sudah setuju, tuanya soleh, sepupu, semua setuju, tiba-tiba murabinya jangan, kemudian gagal menikah. Mau kita kemanakan para akhwat kita yang sudah lama menunggu nikah gara-gara hal-hal macam itu? Waliyadillah. Allah. Nah. Sebenarnya tadi saya sampaikan pada yang terakhir karena sempat yang nanti sampai waktu itu, ini ada sebuah pertanyaan dari akwal yang mungkin ini perlu sampaikan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak seorang akwal di mana dari umur 3 bulan anak sudah diasuh oleh kakak perempuan ayah anak. Karena kakak perempuan ayah. Tidak. Karena soal anak sendiri dan hingga kini anak belum diberitahu oleh keluarga bahwa anak bukanlah anak kandung dari orang tua anak yang sekarang. Sedangkan hal ini sangat dirasakan sekali oleh seluruh keluarga. Dan insya Allah sebentar lagi anak mau menikah. Apakah sah menikah anak bila dibagikan pada kakak laki-laki dari orang tua angkat anak, sedangkan sebenarnya anak sendiri masih punya kakak laki-laki kandung. Ayah kandung dan saudara itu anggap sudah meninggal, atau bolehkah dibagikan pada ayah laki-laki kandung ayah? Pertama marahkan silahkan izah semoga Allah membuatkan kebanti bahwasanya dari cerita anti menunjukkan bahwasanya anti tahu siapa ayah kandung kan itu, dan tahu siapa ayah kandung, hanya saja tidak ketahuan kecuali sudah besar. Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan hikmah yang besar dari aturan hidup yang diberikan kepada anti. Tapi yang penting bahwasannya urusan syar'i atau urusan din ini tetap pada patokan jalur yang ada. Dari cerita anti yang ada bahwasannya anti mempunyai kakak laki-laki kandung, masih punya adik laki-laki kandung ayah, paman berarti punya. Tanyanya tadi, sebenarnya sedangkan anak sebenarnya masih punya anak kakak laki-laki kandung, kan itu, dari orang tua asli, dan punya adik laki-laki ayah kandung, berarti paman. Tanyanya apakah sah nikah anak bila diwakilkan pada kakak laki-laki dari orang tua angkat anak? Oh, bahwasanya orang tua angkat itu bukan orang tua kandung. Periksa dan cermati, kalau bisa tolong baca surat Al-Ahzab dengan terjemahannya, yang dengan tafsirnya yang juga terjemahannya meluas, akan ditemukan bahwasanya anak orang tua angkat itu bukan orang tua kandung. Saya tidak akan bahas panjang masalah ini, tapi yang penting dalam masalah kita, orang tua angkat itu tidak boleh jadi wali kecuali kalau dia adalah wali. Bagaimana contohnya? Diambil anak oleh paman, kan itu. Ini orang tua angkat, tapi paman. Kita membolehkan dia jadi wali karena dia paman, bukan karena dia orang tua angkat. Atau dia diambil anak angkat oleh ponakan. Apa yang lainnya? Sampai yang penting orang tua angkat, karena orang tua angkat tidak bisa jadi wali. Kalau orang tua angkat tidak bisa jadi wali, maka otomatis anak orang tua angkat pun putus. Tidak bisa jadi wali. Ini tidak bisa jadi wali. Yang bisa dilakukan sekarang orang tua antum sudah meninggal, yang laki-laki. Orang tua laki-laki meninggal, biasanya kakeknya juga sudah dahulu meninggal dunia. Yang jelas antum punya kakak. Yang paling berhak menikahkan antum adalah kak Andi, saudara kandung. Meskipun selama ini enggak pernah ketemu. Yang kedua, yang berhak menikahkan antum adalah adik ayah kandung. Kalau antum tetap ngotot untuk dinikahkan oleh kakak dari kakak angkatnya, maka minta izinlah. Jadi minta izin kepada kakak lewat telepon atau lewat apa, kak tolong nikahkan saya. Atau kalau tidak, kak tolong pernikahan saya diwakilkan kepada si A, karena dia itu adalah orang yang berbudi kepada saya. Nanti kakaknya itu dengan lapar harus ngomong begini, saya menikahkan perwalian, saya menikahkan kamu dengan si Fulan. Setelah itu, maka berarti si kakak angkat nanti berhak untuk menikahkan nanti sebagai wakil dan bukan sebagai wali. Ini sebagai wakil dan bukan sebagai wali. Nanti kakak nanti itu menikahkan, itu jangan bahasa saya menikahkan adik saya, karena itu bukan adik. Adik dalam bahasa syar'i itu adik kandung atau adik bapak, adik ibu. Harus lafadznya saya menikahkan siapa namanya tadi? Ada namanya ya. Fulanah ini bin Fulan, bapak kandung anti, bukan anak. Jadi bukan orang tua angkat, bin ya, bapak kandung dengan Fulan bin Fulan dengan ma'asyian semacam itu. Bina dari kakak angkat sebagai wali, tapi sebagai wakil dan bukan sebagai wali yang biasa. Allahu a'lam. Bisa padapun kalau masalah-masalah yang dibalik itu, jadi masalah pribadi, bisa sendirian. Allahu a'lam. Intinya pertanyaan ini saya ringkas karena cukup panjang. Yang intinya ada orang pemuda pemudi yang mereka pacaran, yang kemudian keduanya menikah, akan tetapi karena salah memahami, salah dalam membaca buku, dia nikah tanpa wali. Dia yang menikah yang berpaksi menghadirkan dua saksi tanpa wali. Bagaimana pandangan Ustaz atau nasihat Ustaz tentang masalah ini? Karena ada faktor-faktor yaitu biasanya orang tua ketua itu mendukung atau rindu, kedua mereka suka sama suka dan berusaha dan mereka terlalu bersama-sama. Sebelum jawabannya ini dari Fokti yang pertanyaannya sifatnya agak rahasia, Ana jawab siari. Jadi karena masalah semacam ini kayaknya tidak pas untuk dijawab salah dengan ini. Yang mudah-mudahan artinya ini benar namanya. Tertulis di bawah ada satu surat rahasia yang boleh dibaca. Masalah pacaran dengan banyak madorot yang ada, tapi jalan tidak terlanjur. Saya ingin mengatakan bagaimana proses pernikahannya. Kalau sekarang kayaknya mereka sulit untuk dipisahkan. Subhanallah, sulit untuk dipisahkan. Kedua orang tuanya mengetahui hubungan mereka dan sepertinya menunggu kerja dulu baru mulai. Yang penting bahwasanya mereka nikah tanpa wali, gitu ya. Tapi orang tuanya setuju. Pertanyaan pertama, anggaplah orang tuanya setuju, maka persetujuan itu adalah persetujuan yang sifatnya menerima lamaran. Jadi kalau saya menghukumi bahwasanya orang tua kalau setuju anaknya pacaran dengan si A, maka berarti itu menerima lamarannya si A. Itu aja. Adapun nanti proses pernikahannya, maka tetap harus bapaknya yang menikahkan. Ini tetap harus orang tuanya yang menikahkan. Kalau pernikahannya tanpa diwalikan atau tanpa ada walinya, maksud pernikahan saya tanpa ada wali berarti tidak diwalikan oleh bapak, tidak oleh keluarga yang lain, pun tidak diwalikan oleh hakim. Jadi tidak diwalikan, pokoknya penting tidak ada walinya, maka pernikahan itu batal. Rasulullah mengatakan ayyu imra'atin nakaha bi ghairi wali fa nikahuha batil. Jadi wanita mana saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya itu batal. Kalau nikahnya itu batal, maka kewajiban mereka berdua sekarang adalah nikah ulang. Nikah ulang secara syar'i, bukan secara hukum undang-undang awal.